Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, al-hadithul hadi wal-ishruna. Berkata al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala, dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-21 dari kumpulan hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah. عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال dari سفيان بن عبد الله رضي الله عنه beliau berkata قلت يا رسول الله ya, saya berkata wahai Rasulullah قل لي في الإسلام قولا ya, katakanlah kepadaku suatu ucapan dalam Islam. La as'alu anhu ahadan ghairaka. Yang ya perkataan itu tidak akan aku tanyakan ya mengenainya kepada seorang pun selain engkau. Qala ya maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, Qul amantu billahi thumma istaqim. Ya katakan aku beriman kepada Allah ya kemudian beristiqomahlah. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam Sahih beliau. Asyarhu, ya penjelasannya. Qawlu Sufyana qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya ucapan dari Sufyan radhiyallahu anhu yaitu ya katakanlah kepadaku suatu ucapan dalam Islam yang aku tidak akan bertanya lagi ya mengenai ucapan tersebut kepada seorang pun selain engkau. Ya maksudnya adalah talaba minhu sallallahu alaihi wasallama an yu'allimahu kalaman jami'an li amril islami. Maksudnya beliau ya memohon atau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya beliau itu mengajarkannya suatu ucapan yang itu mengumpulkan, yang mencakup tentang perkara Islam. Kafian hatta la yahtaju ba'dahu ila ghairihi. Yang ya ucapan tersebut itu dapat mencukupi, ya sehingga dia atau beliau tidak lagi memerlukan selain beliau. Ya, selain tidak lagi memerlukan, ya setelah itu, selain dari ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda kepada beliau, Qul amantu billahi thumma istaqim. Ya katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian ya beristiqomahlah. Wa fi riwayatil ukhra ya dan dalam riwayat yang lain qul rabbiyallahu tsumma istaqim. Ya katakanlah Rabbku adalah Allah kemudian beristiqomahlah. Wa hadza muntaza'un min qawlihi jalla jalaluhu. Maka ucapan ini itu maknanya diambil dari firman Allah Jalla Jalaluhu. Ya, yaitu Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, dalam surat Fussilat ayat 30, ya sesungguhnya ya orang-orang yang mengatakan ya Rob kami adalah Allah, kemudian mereka ya beristiqomah meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kalian takut dan janganlah kalian merasa sedih. Dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Qala Abu Bakrin as-Siddiqi atau Siddiqu, ya Qala Abu Bakrin as-Siddiqu fi tafsiri thumma istaqamu. Ya Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata mengenai tafsir dari ayat thumma istaqamu, yaitu kemudian yang mereka beristiqomah. Qala, beliau berkata, lam yushriku billahi syai'an. Maksudnya adalah, ya, mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa anhu qala, ya, dan juga beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, lam yaltafitu ila ilahin ghairihi. Ya, mereka tidak berpaling kepada sesembahan selain Allah. Wa anhu qala, ya dan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau berkata, "Tsumma istaqamu 'ala annallaha rabbuhum." Ya, kemudian mereka beristiqomah ya dengan meyakini bahwa Allah adalah Rabb mereka. Wala'alla man qala innal murada, ya. Dan ya barangkali orang yang mengatakan atau ulama yang mengatakan bahwa maksud dari hadis ini itu adalah al-istiqamatu 'ala tauhidi, yaitu beristiqamah di atas tauhid. Innama arada at-tauhid al-kamila. Ya, barangkali yang mereka maksudkan adalah ya hanyalah ya bahwa itu adalah tauhid yang sempurna. Alladhi yuharrimu sahibahu 'alan-nari. Yang tauhid yang sempurna itu ya dapat menghalangi ya pelakunya dari neraka. Wa huwa tahqiqu ma'na la ilaha illallah. Ya, maka ini merupakan realisasi dari makna la ilaha illallah. Yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Fa innal ilaha huwa alladhi yuta'u fala yu'sa. Ya, maka sesungguhnya yang namanya al-ilah ya, itu adalah zat yang ditaati dan juga tidak dimaksiati, tidak didurhakai. Khasyatan, ya, disertai dengan rasa takut, wa ijlalan, dan juga pengagungan. Wa mahabatan, ya, dan juga segan, wa mahabbatan, dan juga dengan penuh rasa cinta. Wa rojaan, dengan penuh berharap. Wa tawakkulan, ya dengan bertawakal. Wa du'aan, ya dan juga berdoa kepada Allah. Wal ma'asi kulluha qadihatun fit tawhidi. Ya, dan segala bentuk kemaksiatan, ya, itu akan menodai tauhid. Li'annaha ijabatun lida'il hawa. Ya, karena itu sama saja dengan ya memenuhi seruan dari hawa. Ya, seruan dari hawa nafsu. Ya, wa huwa syaitanu. Ya, li'annaha ijabatun lida'il hawa. Ya, atau ini merupakan atau ini sama saja memenuhi ya sang penyeru dari hawa nafsu. Wa huwa syaitanu, yaitu syaitan. Qala jalla jalaluhu, ya Allah jalla jalaluhu berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ya, dalam surat Al-Jathiyah ayat 23. Ya, maka pernahkah ya engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya? Qala al-Hasan wa ghairuhu, al-Hasan ya rahimahullahu ta'ala dan selain beliau mengatakan, huwa alladhi la yahwa syai'an illa raqibahu. Ya, maksudnya adalah orang yang ya, selalu mengikuti, atau yang dimaksud adalah orang yang selalu mengikuti ya, keinginan hawa nafsunya. Ya, selalu menunggangi, selalu mengikuti keinginan hawa nafsunya. Fahadha yunafil istiqamata ala tauhidi. Maka yang seperti ini, itu bertentangan dengan istiqamah di atas tauhid. Amma ala riwayati qul amantu billahi. Adapun jika kita kembali kepada riwayat, yaitu, ya katakanlah aku beriman kepada Allah, fal ma'na azharu. Maka di sini maknanya lebih jelas. Li'annal imana yadakhulu fihil a'malus salihatu. Ya. Karena ya amalan salih itu masuk dalam fihi, ya masuk dalam kategori iman. Ainda salafi wa man taba'ahum min ahlil hadithi. Ya, ini merupakan pendapat dari ulama salaf dan juga ulama hadith yang mengikuti mereka. Wa qala Allahu jalla jalaluhu, ya Allah jalla jalaluhu ya, berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Dalam surat Hud ayat 112, ya maka tetaplah ya engkau pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga diperintahkan kepada orang yang telah taubat beserta kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya, ya Allah maha melihat apa yang engkau kerjakan. Fa'amarahu an yastaqima huwa wa man taba ma'ahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan untuk beristiqomah, ya dia, bersama dengan orang-orang yang bertaubat bersamanya. Wa alla yujawizu ma umiru bihi. Dan juga hendaknya dia tidak melampaui apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa huwa tughyanu, yaitu tughyan, melampaui batas. Wa akhbaru annahu basirun bi'a'malihim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu mengabarkan bahwa Allah itu melihat segala perbuatan mereka. Wa muttali'un 'alaiha, dan juga mengawasi perbuatan mereka. Dzakara al-Qushairiyyu wa ghairuhu an ba'dihim. Ya, al-Qushairi dan selain beliau itu meriwayatkan dari sebagian para sahabat. Annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya ya sahabat tersebut melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, ya maka beliau mengatakan, qulta ya Rasulallahi, ya maka engkau mengatakan, ya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata kepada sahabat tersebut. Atau maaf, ya sahabat tersebut berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulta ya Rasulallahi, ya. Syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Ya, syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Ya, maka sahabat tersebut berkata pada Rasulullah, ya wahai Rasulullah, engkau mengatakan Yahud dan ya saudari-saudarinya atau yang semisal dengannya itu membuat aku beruban. Ya, atau sebentar kita lihat catatan kaki. Oh ya, berarti ini hud nama suratnya. Syayyabatni hudun wa akhawatuha. Ya. Wahai Rasulullah, engkau mengatakan bahwa surat hud dan ya, surat-surat yang semisal dengannya itu membuat aku beruban. Ya, kita lihat catatan kaki. Hadith syayyabatni hudun walwaqi'atu walmursalatu wa amma yatasa'alun wa idza syamsu kuwirat. Ya, jadi hadis ini ada lengkapnya itu adalah telah membuatku beruban surat Hud, surat Waqi'ah, surat Mursalat, surat Amma, ya, kemudian surat At-Takwir. Akhrajahu At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi wal Hakim dan juga Al-Hakim. Wa qala dan Al-Hakim beliau mengatakan sahihun ala syartil Bukhari. Hadis ini sahih menurut syarat dari Al-Bukhari. Wa amma hadhihi ru'ya. Ya. Adapun mimpi ini, ya. Faqad dzakaraha As-Suyuti fi Durril Manthuri. Itu disebutkan oleh As-Suyuti dalam kitab beliau At-Tur Al-Manthur fi tafsiri surati Hudin dalam tafsir surat Hud. Wa nasabaha ilal Baihaqi fi Syu'abil Imani. Ya, beliau menisbatkan hal ini pada Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Walaysalaha kabiru fa'idatin. Ya, akan tetapi ya hal ini itu sebetulnya tidak ada manfaatnya disampaikan. Idh la tufidu ilman wa la dhannan. Ya, karena tidak memberi faedah keilmuan maupun keyakinan. Wallahu a'lamu. Ya, ini merupakan tambahan dari Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafizahullahu ta'ala. Kemudian kita kembali ke atas. Fama syayyabaka minha. Ya. Apa yang membuat beruban? Qala qauluhu fastaqim kama umirta. Maka beliau menjawab yaitu firman Allah, ya beristiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Wal istiqamatu hiya sulukus siratil mustaqimi. Ya, istiqomah itu merupakan ya menempuh jalan yang lurus. Wa huwa dinul qayyim, yaitu agama yang lurus. Min ghairi ta'rijin anhu ya yamnatan wala yasratan. Ya. Tanpa yang menyimpang dari agama tersebut baik ke kanan maupun ke kiri. Wa yashmulu dzalika ya fi'lat ta'ati kulliha. Ya, maka ini semua itu mencakup ya perbuatan ketaatan atau perbuatan seluruh ketaatan. Adz-dzahirati wal batinati. Ya, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang tersembunyi. Wa tarkal manhiyati kulliha kadzalika. Ya, dan juga meninggalkan seluruh larangan. Fasarat hadhil wasiyatu jami'atan li khisalid dini kulliha. Dengan demikian, ya, nasihat ini itu menjadi ya, mencakup ya, keseluruhan perintah agama ini, yaitu agama Islam. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.